Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Alhamdulillah, telah kita selesaikan pada pembahasan atau pertemuan sebelumnya tentang hukum-hukum fi'il, yaitu hukum dari fi'il madhi, juga hukum dari fi'il amr. Maka kita sempurnakan dengan menjelaskan tentang hukum yang berkait dengan mudhari'. والمضارعُ ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. في المضارع, المضارع يعني في المضارع صفته موصوف يعني بوا يعني الفعل المضارع. في المضارع adalah fi'il yang di awalnya salah satu dari huruf tambahan yang empat. Itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang di awalnya ada satu dari empat macam tambahan atau huruf tambahan yang terkumpul pada ucapanmu anaitu. Ya, anaitu, hamzah, nun, ya, dan ta. Jadi mesti yang namanya fi'il mudhari' itu dibuka dengan satu dari empat huruf ini. Azhabu, nadhabu, yadhabu, tadhabu. Ah, huruf-huruf ini ana itu disebut dengan huruf apa? Zaidah. Tambahan. Kenapa? Karena dia ditambahkan dari fi'il madhinya. Pada fi'il madhinya tidak ada huruf-huruf empat ini. Seperti kharaja. Kharaja dijadikan fi'il mudhari' jadi apa? Yakhruju. Ditambahkan apa di situ? Ya, ya. Sudah paham ini kenapa disebut dengan apa? Az-zawaid al-arba', huruf-huruf tambahnya empat karena dia ditambahkan dari fi'il madinya. Yang perlu diketahui bahasanya huruf-huruf ini ana itu ada syaratnya agar dia menunjukkan kepada fi'il mudhari'. Ya, yang pertama dulu sudah disebutkan tadi agar huruf-huruf ini merupakan huruf tambahan bukan huruf asli dari fi'il madinya. Adapun kalau sudah ada pada fi'il madinya maka dia bukan fi'il mudhari', madi namanya. Seperti amara. Awalnya apa amara? Iya, amara hamzah. Iya kan hamzah. Dia disebut dengan fi'il madi itu mudhari'. Madi. Kenapa? Karena sudah ada pada aslinya hamzahnya, bukan tambahan. Iya kan kalau jadikan fi'il mudhari' jadi apa? Ya, ya'muru. Ah itu. Amara ya'muru. Kemudian juga contoh yang lain. Ya, ya bisa. Ya bisa. Ini fi'il apa? Madi. Ya-nya asli. Ya bisa. Ya ibasu. Iya. Ya ibasu. Ya isa. Futus asa. Ini fi'il madhi. Meskipun di situ awalnya ya. Kenapa? Karena ya-nya merupakan huruf asli. Bukan tambahan. Kalau dijadikan fi'il mudhari' apa? Ya iasu. Gitu. Ya. Dan seterusnya. Jadi syarat yang pertama adalah apa? Agar hurufnya ini tambahan. Bukan dari aslinya. Kalau ada pada aslinya, maka ini fi'il madhi. Tapi nasoro, awalnya apa? Nun. Tapi sudah merupakan asli daripada susunan nasoro. Ya. Kemudian, ya. Taroka. Fi'il apa ini? Fi'il madhi. Kenapa? Karena ta-nya bukan tambahan, tapi asli dari fi'il madhinya. Apa fi'il mudhari'nya taroka? Yatruku. Yassara. Fi'il apa ini? Madhi juga. Iya. Kenapa? Karena ya-nya asli. Apa fi'il mudhari'nya? Yassara yuyassiru. Gitu. Yassara yuyassiru. Taba. Fi'il apa? Taba. Madhi. Meskipun di awalnya ada apanya? Ta-nya kenapa? Dihukumi fi'il madhi karena ta-nya huruf asli. Apa fi'il mudhari'nya? Taba. Yatubu. Nama. Fi'il apa? Madhi. Meskipun awalnya apa? Nun. Kenapa? Karena nunnya huruf asli. Apa fi'il mudhari'nya? Yanamu. Ahana yuhinu akbala yukbilu. Ah, jadi syarat pertama dari huruf yang menyertai fi'il mudhari' adalah yang pertama hurufnya huruf tambahan bukan huruf asli. Yang kedua agar huruf-huruf ini mengandungi makna. Ya, mengandungi apa? Makna. Adapun hamzah maknanya adalah mutakallim. Ya, seorang pembicara laki-laki atau perempuan. Seperti yadhabu. Kalau yang berbicara satu orang laki-laki atau perempuan maka dikatakan apa? Adhabu. Ada maknanya enggak? adhabu di sini hamzanya ada, yaitu menunjukkan bahwasanya apa pembicaranya adalah apa satu orang yang berbicara ataupun mutakallim. Ya, kemudian kalau na agar menunjukkan kepada bahwasanya yang berbicara ini lebih dari satu. Yadhhabu, kalau kami yang pergi jadi apa? Nadhhabu. Ada mana enggak berarti masuknya nun di sini? Ada, untuk menunjukkan bahwasanya yang berbicara itu lebih dari satu. Boleh pula yang berbicaranya satu dengan menggunakan nun tatkala si pembicara ini membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya. Seperti dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, Al-Zikr, peringatan. Nazalna pakai nun. Adan untuk Allah sendirian. Kenapa? Untuk mengagungkan. Dan Allah adalah yang paling pantas untuk mengagungkan dan memuliakan dirinya. Bisa difahami ini maknanya? Jadi kalau hamzah untuk siapa? Seorang pembicara. Laki-laki itu pun perempuan. Kalau makan, berarti apa? Akulu. Masuk. Adkhulu. Dakhola idkhulu. Jadi untuk anak, adkhulu. Ya. Kharaja. Yakhruju, untuk anak, akhruju. Untuk kami, nakhruju. Ya, dan seterusnya. Kemudian ya, kalau awalnya ya, adalah agar dia menunjukkan kepada seorang laki-laki yang berbicara. Ya, seorang laki-laki yang berbicara, ataupun pembicaranya ghaib. Ya, apa? Ghaib, tidak ada. Ya. Seperti yadhabu, siapa yang pergi? Huwa, dia. Ya, dia. Ya. Nanti bisa dikembangkan di sini. Ya, dhabu. Pokoknya untuk ghaib awalnya ya. Satu orang, atau dua orang, atau tiga orang. Iya kan? Satu orang, ya, dhabu. Dua orang laki-laki, ya, dhabani. Jamak laki-laki, ya, dhabuna. Jamak wanita, ya, dhabna. Pokoknya untuk ghaib, pakai ya. Ada maknanya enggak berarti di sini ya? Ada, untuk menunjukkan bahwasanya bicaranya ghaib. Apakah satu orang, ya, atau dua orang dengan ditambahkan di situ alif ataupun jamak ditambahkan wawu ataupun jamak inas dengan dijamakkan apa nun. Kemudian ta, ini ta untuk menunjukkan bahwasanya ya arah pembicaranya adalah dari siapa, orang yang keberapa, yang kedua. Ya, kalau hamzah dan nun ini kata ganti orang pertama. Kalau awalnya ya untuk kata ganti orang ketiga ghaib. Kalau awalnya ta maka untuk apa, kata ganti orang kedua. Ya, seperti engkau yang pergi, tadhhabu. Engkau masuk, tadkhulu. Engkau makan, takulu. Engkau duduk, tajlisu. Ya. Begitu juga untuk musanna dan jamaknya, tadhhabani, tadhhabuna, atau muannatsnya tadhhabina, tadhhabani, tadhhabna. Paham? Hanya saja disertakan ya di sana penggunaan yang lain, yaitu ketika pembicaranya satu orang wanita gitu. Pakai ta juga. Ya, ketika yang berbicara ataupun pelakunya adalah seorang wanita yang tidak hadir, seperti dia wanita yang telah masuk atau sedang masuk. Apa? Takhruju, apa tadkhulu, gitu ya. Dia wanita sedang apa? Makan, takulu. Dia sedang apa? Duduk. Dia seorang wanita, tajlisu. Jadi kalau tak berarti maknanya ada dua ya. Bisa untuk mukhatab, kata ganti orang kedua. Bisa juga untuk ghaib, ketika siapa yang membicara satu orang wanita. Iya. Seperti atau bukan bicara pelakunya seorang wanita. Pelaku perbuatannya seorang wanita. Bisa dipahami nih. Jadi saya ulangi. Hamzah. Kalau awalnya hamzah menunjukkan apa? Kata ganti orang pertama. Itu saya. Laki-laki ataupun perempuan. Seperti kalau yakhruju menjadi apa? Akhruju. Saya keluar. Kalau nun awalnya menunjukkan kepada apa? Yang berbicara itu lebih dari satu, dua atau lebih. Atau satu orang yang dia membesarkan atau mengagungkan dirinya. Seperti zahaba. Jadi apa? Yadhabu. Untuk kami, nadhabu. Kalau ya awalnya untuk siapa? Kata ganti orang berapa? Ketiga. Untuk yang ghaib. Satu orang, dua orang atau lebih. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Iya kan? Kalau tak awalnya, bisa ya dua, bisa untuk mukhatab, bisa untuk ghaib. Untuk mukhatabnya satu orang laki-laki ya, ataupun dua orang laki-laki ataupun jamak, satu orang perempuan, dua orang perempuan ataupun jamak. Ya, untuk yang ghaibnya khusus untuk satu orang wanita yang tidak hadir, seperti hindun misalkan, tadhhabu ila suq, tadhhabu makanya tadhhabu ya. Bisa dipahami enggak? Jadi syaratnya tambahan ini menjadi tanda bagi fi'il mudhari' ketika apa? Yang pertama tambahan. Yang kedua, ada maknanya. Ya, ini untuk mengeluarkan tambahan-tambahan yang di situ tidak ada maknanya. Seperti akroma. Akroma, fi'il apa akroma ini? Fi'il madhi. Fi'il madhi dia. Meskipun di situ ada tambahannya akroma, hamzah. Kan aslinya karuma, ya kan? Karuma. Ditambahkan hamzah akroma. Tapi ini bukan fi'il mudhari, kenapa? Karena hamzahnya meskipun hamzah tambahan, tapi tidak mengandungi makna apa mutakallim. Akroma itu dia telah memuliakan. Ahsana, dia telah berbuat ihsan. Amana, dia telah beriman, ya kan? Paham enggak? Jadi enggak mesti ya awalnya hamzah ataupun ya ataupun nun ataupun ta dihukumi dengan apa? Sebagai fi'il mudhari. Harus tadi dua syarat terpenuhi. Yang pertama, agar huruf-huruf tadi huruf tambahan. Yang kedua, agar huruf tambahan tadi mengandungi makna yang telah disebutkan. Hamzah untuk saya, ya. Nun awalnya untuk kami, ya untuk dia, 1, 2, 3, ya. Kemudian kalau ta awalnya untuk kalian atau dia seorang wanita. Kalau tidak menunjukkan kepada makna-makna ini, maka dia dihukumi fi'il madhi. Akroma, maknanya apa akroma? Memuliakan. Pelakunya apa akroma? Huwa dia. Akroma huwa. Kalau saya, akromtu. Ya. Kalian kalau kamu akromta gitu dan seterusnya. Kemudian juga ta'allama. Awalnya apa di sini? Ta'allama. Ta. Ta-nya tambahan atau asli? Tambahan. Kan aslinya alima. Ini akan ditambahkan ta. Tapi ini dihukumi sebagai fi'il mudhari bukan? Tidak. Bukan. Kenapa? Karena ta-nya tidak menunjukkan apa? Khitab tadi. Iya. Tidak menunjukkan kepada apa? Kata ganti orang kedua. Tidak menunjukkan kepada kamu. Ta'allama. Dia. Ta'allama. Telah belajar. Telah menuntut ilmu. Ya. Dan seterusnya. Bisa difahami sampai di sini? Nah, mana? Yang kedua itu. Jadi yang kedua syaratnya adalah agar huruf-huruf tambahan tadi yang disebutkan ana itu bermakna adraktu. Adraktu, saya menjumpai, saya mendapati. Agar huruf-huruf ini yang empat, hamzah, nun, ya dan ta, itu menunjukkan makna-makna yang telah disebutkan. Walaupun ada pun kalau ada fi'il di sana ada hamzahnya ataupun nunnya pada awalnya atau ya ataupun ta, tapi tidak menunjukkan makna-makna yang telah disebutkan, maka ini bukan fi'il apa? Mudhari. Sebagai akroma bukan maknanya saya memuliakan, iya kan? Tapi dia apa namanya? Akroma, dia memuliakan. Akroma yukrimu. Akroma. Muhammadun akroma ustadzahu. Muhammad memuliakan ustadznya. Akroma untuk huwa kan? Kembali kepada Muhammad, bukan untuk anak. Sedangkan pada fi'il mudhari kan untuk anak. Adhabu ya anak. Akulu ya anak. Ajlisu ya anak. Tapi akroma dia. Berarti maknanya di sini hamzah ada enggak? Tidak ada. Tidak ada makna yang telah disebutkan tadi. Coba bisa dipahami ya. Ya kalau masih belum jelas saya tanyakan. Ya. Kemudian setelah ini kita sebutkan di sini hukumnya. Ya. Wa huwa marfu'un abada. Dan dia apa dia kembali ke mana? Fi'il mudhari' marfu'un abada. Ya, dirafakan selalu. Ya, selalu di rafakan mu'rab. Ya. Kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama ketika dia apa? Masih ingat enggak? Bersambung dengan apa? Nun tau taukid khafifato tsaqila, maka dia mabni di atas apa? Fathah, yakhruju menjadi yakhrujanna atau yakhrujan. Iya. Kali yang kedua dia juga mabni tapi di atas apa? Sukun. Kapan? Ketika bergandengan dengan nun iswah. Yadhabu, ketika yang berangkat beberapa orang wanita dikatakan yadhabna. Ya. Jadi hukum dari fi'il mudhari adalah marfu selalu kecuali ini, kecuali kan tadi pada dua tempat. Yaitu yang pertama ketika bergandengan dengan apa? Nun taukid, maka dia dimabnikan di atas fathah. Yang kedua ketika dia bergandengan dengan apa? Nun niswah, maka dia dimabnikan di atas sukun. Sudah lewat belum ini? Sudah kan? Ya. Hatta yadkhula alaihi nasib. Jadi hukum asal dari fi'il mudhari adalah apa? Marfu, dirafakan. Ya. Perlu enggak disebutkan kenapa sih fi'il mudhari itu marfu padahal hukum asal dari fi'il itu adalah mabni? Atau nanti aja. Ya. Jadi perlu kita diketahui bahwasanya hukum asal dari fi'il-fi'il itu mabni. Adapun fi'il mudhari mu'rab itu karena ada keserupaan dengan isim. Nantilah ya. Hukum asal pada isim mu'rab. Dia mabni ketika ada keserupaan dengan huruf. Ya, hukum asal pada fi'il mabni kecuali fi'il mudhari. Kenapa? Karena dia menyerupai isim. Isim mu'rab karena dia serupa dengan isim maka dia mu'rab. Ada penjelasannya. Dari sisi apa saja keserupaannya yang ada pada fi'il mudhari dengan isim sehingga dia mabni. Nanti aja ya. Kemudian huruf semuanya apa? Mabni wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Ya. Wal aslu fil mabni an yusakkana. Ya. Kata Ibnu Malik, ya, semua huruf itu haknya adalah mabni. Ya, hukum asalnya mabni di atas sukun. Ya. Tapi sepertinya nanti saja ya. Ya, disebutkannya nanti saja. Baik, kita lanjutkan. Disebutkan di sini hukum asal dari fi'il mudhari dan marfu'. Ya. Ataupun fi'il mudhari marfu' selalu. Yadhhabu Muhammadun ilal al-madrasati. Yusalli Muhammadun fil masjidi. Ya, meskipun sudah kita lewatkan ya tanda-tanda rafa'nya ya. Tanda rafa' ada yang dengan dhammah, zahirah ada yang dengan dhammah, muqaddarah ada yang dengan apa? Alif, yadhhabani ada yang dengan apa? Wawu yadhhabuna pada fa'al khamsah itu loh. Ada dengan apa lagi? Ya dengan nun. Maksudnya dengan nun ya, bukan dengan wawu dengan alif tapi dengan nun. Dengan thubutu nun. Ya itu berkaitan dengan sebelumnya. Jadi hukum dari fi'il mudhari adalah apa? Marfu' hatta yadkhula alaihi nasib sampai dia dimasuki oleh penasob maka dia menjadi apa? Mansub. Ya, yadhhabu Muhammadun ilal masjidi. Muhammad pergi menuju masjid. Ini rafa' yadhhabu. Tatkala dimasuki lan jadi apa? Lan yadhhaba Muhammadun ilal masjidi. Ya. Irobnya insyaallah jelaskan lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin tiga namanya. Yang pertama nafyin lan karena dia maknanya penafian kan lan tidak. Kemudian yang kedua nasbin karena menasabkan fi'il mudhari setelahnya yadhhaba. Kemudian istiqbalin karena masuknya lan menjadikan makna fi'il mudhari ini khusus untuk yang akan datang. Ya, lan yadhhaba Muhammadun ila suqi atau yang semisal itu. Kemudian yadhhaba fi'ilun mudhari'un mansubun bi lan wa alamatu nasbihi al fathah zahirun ala akhiri. Dan ini juga tanda nasab antum sudah lewatkan. Ya. Kalau dua orang Muhammad. Ya. Bagaimana? Ya. Al Muhammadani ya lan yadhhaba. Nasabnya dengan apa ini? Membuang nun. Gitu. Ya. Sudah lewat kan tanda nasab, jangan terpaku dengan fathah saja. Anda sudah mengetahui ya beberapa tanda nasab yang lainnya. Ya. Aw jazimun atau sampai dia dimasuki oleh penjazam maka dia berubah hukumnya yang tadinya marfu menjadi mansub karena kemasukan menasab yang tadinya marfu menjadi madzum karena kemasukan apa? Penjazam seperti lam yalid walam yulad atau tadi contohnya dhahabu Muhammadun ilal masjid Muhammad belum berangkat ke masjid kasih lam. Jadi apa? Lam yadhhab Muhammadun ilal masjid. Lam, i'rabnya bagaimana lam? Ini juga ada insyaAllah pada pembahasan setelahnya. Lam harfu nafiin juga. Maknanya kan menafikan? Belum. Kemudian jazim menjazumkan fi'il mudhari setelahnya. Kemudian qalbin. Qalbin itu membalik makna mudhari menjadi makna madhi. InsyaAllah nanti ada. Ya insyaAllah bisa dipahami nih. Silakan. Ya, sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang mau disampaikan. Ya, ya santai aja lah. Ya. Ada cara mudah nggak kalau kita belum mengerti dari ilmati itu maksudnya mudare? Guru tambahannya itu ana itu apakah yang asli atau yang bukan? Iya iya. Kalau fiil madhi mabni atau akhirnya akroma, kan bisa akromu. Ya, mabni, fi'il madhi mabni. Ya, seperti akroma, ahsana, fathah kan. Kalau fi'il mudhari kan marfu. Azhabu, ajlisu. Ya, marfu, mu'rab. Kalau fi'il madhi kan mabni, ya kan. Kemudian kalau fi'il madhi, akhirnya bisa bersambung dengan ta. Akromat, ya kan. Ahsanat, kalau fi'il mudhari nggak bisa. Ya, adhulu, adhulut, misalkan. Nggak bisa ya. Ya, banyak sana tandanya. Oh, dengan sering kita banyak baca, insya Allah tahu. Terus banyak praktek, lama-lama tahu juga. Ya. Ya. Ya. Jadi kalau adhabu, kalau kita i'rab ya, adhabu itu fi'lun mudhari' ya marfu', kenapa litajarudi 'ani nasib wal jazim wa 'alamatun nasbi apa? Atau 'alamat rafi dhamma dhahir 'ala akhirih. Adapun dhahabtu kan fil fa'il ya. Kalau tadi adhabu fa'ilnya enggak ada mustatir. Kalau adhabu itu fa'ilnya mustatir fi wujuban, artinya ana. Gitu ya. Kalau pada fil mudhari' ya ketika pelakunya itu anak, itu mustatir wujuban. Nahnu juga, nadhabu, mustatir wujuban. Artinya kalau azhabu, anak berarti. Kalau tadi zahabtu, ya fil fa'il. Iya. Zahab, fil madhi, mabni, ala sukun kan. Liti soli, bibamir, taharik, minta, bamir, mutasil, mabni ala dham, bimahdari, fa'il itu. Ya. Beda ya. Azhabu. Susunannya nih. Kalau fil madhi, zahabtu. Ya. Kalau fil madhi, azhabu. Kalau pada fil madhi, dhamirnya keluar, zahabtu. Kalau pada fil apa? Mudhari, disembunyikan secara wajib, adhabu. Takdirnya ana di situ. Ya, silakan ditanyakan dulu yang masih kurang jelas. Ya. Ada yang lain? Yang awalnya, ana itu ya. Apa termasuk apa? Jadi tadi disebutkan, jadi di antara tanda fi'il mudhari itu awalnya ana itu ya. Ini paling banyak ya, tenang, pada fi'il mudhari. Adapun pada fi'il madhi ya enggak banyak gitu. Ya. Tadi ditanyakan bagaimana? Yang awalnya hamzah ya. Ya, yang enggak mesti. Ada yang tsulatsi nasara awalnya nun. Nasara awalnya nun kan? Iya. Kemudian juga ya Isa tiga huruf awalnya iya, nggak mesti, nggak mesti. Ya, yang paling banyak pada fi'il madhi yang di situ ada hamzanya biasanya yang wazannya itu ahsana af'ala, ahsana akroma, ya amana. Ada punya awalnya nun sedikit, narjasa. Yang awalnya iya juga sedikit, ya asu sedikit gitu awalnya iya. Yang awalnya ta juga sedikit, ta'allama, ya bisa dikiaskan itu. Kalau antum belajar sorof mungkin semakin jelas ini. Ta'allama ya ta'allamu ada tambahan ta. Sudah pernah ya? Yang awalnya ta. Ya. Ya mungkin perlu ada sentuhan sorof itu. Biar antum memahami ini. Ya. Yang lain? Enggak ada? Ya. Perlu ditambahkan gini bahasanya atau latihan-latihan saja? Hah? Perlu ditambahkan enggak lanjut atau latihan-latihan saya bacakan? Latihan-latihan saja ya. Ya. Soalnya enggak sulit kok. Ya. Ya. Sebutkan ya pada hadis berikut ini fi'il mudhari yang marfu' dan sebutkan tandanya. Lihat saya bacakan hadis ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa ta'udu bitana." Law annakum, seandainya kalian tawakkaltum 'ala Allah, bertawakal kepada Allah haqqa tawakkuli dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian, kama yarzuqu at-tayra, sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung yang dia taghdu khimasa, berangkat di pagi hari dalam keadaan perut kosong, wa ta'udu bitana, dan kembali dalam kondisi perut kenyang. Apa fi'il mudhari yang ada di sini? Yarzuqu. Awalnya apa di sini? Yarzuqu. Kenapa? Karena fa'ilnya huwa kembali kepada Allah. Yarzuqu at-tayra, huwa Allah memberi rezeki kepada burung. Masih ada enggak? Apa? Ya, law annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayru taghdu khimasan wa ta'udu bitana. Mana? Ta'udu. Tadi apa fil madinya ta'udu? Ada. Filnya ya'udu. Kemudian karena fa'ilnya hiya kembali kepada thoir isim jenis muannas, maka ta'udu. Ta'udu kembali kepada at-thoir isim jenis boleh dengan muannas. Ta'udu. Dia kembali, burung-burung itu kembali dalam kondisi kenyang perutnya. Masih ada lagi. Apa lagi? Taghdu. Taghdu berangkat di pagi hari. Ghada yaghdu. Untuk hiya maka taghdu. Adapun tawakkaltum ini fil madhi. Kenapa fil madhi? Padahal awalnya ta gitu. Kenapa? Sebenarnya tawakkaltum. Kenapa kira-kira? Karena ta-nya tidak menunjukkan kepada apa? Kepada makna yang telah disebutkan tadi, yaitu untuk mukhatab. Ya, tidak. Tapi ini penunjukan kepada mukhatabnya dengan tum yang setelahnya itu. Tawakkaltum, bukan dengan apa? Bukan dengan ta. Iya. Iya, apalagi bersambung setelahnya dengan dhamir mutasil, tawakkaltum. Ya. Jadi paham ini? Ya, kemudian soal berikutnya. Bedakan antara nun niswa dengan nun taukid pada jumlah berikut ini. Kemudian sebutkan binanya di atas apa? Niat ya, saya bacakan. Innas salawatil khamsa ya, yadhhabna bidzunubi kama yudhhibul ma'u ad-darana. Innas salawatil khamsa, sesungguhnya salat-salat yang lima waktu, yadhhabna bidzunubi, bisa menghilangkan dosa-dosa, kama yudhhibul ma'u, sebagaimana air menghilangkan ad-darana, kotoran. Mana di sini yang mabni? Yadhhabna. Dia mabni di atas apa? Sukun. Kenapa? Karena bergandengan dengan nun niswa. Yadhhabna. Nun niswa ini kembali kepada as-salawatul khams, salat lima waktu. Muannats. Kemudian ada enggak yang lain pembahasan kita ini? Kalau yadhhabu bagaimana? Yudhhibu bagaimana? Fi'il apa yudhhibu? Mudhari. Tandanya apa yudhhibu fi'il mudhari? Marfu dengan dhamma. Awalnya? Ya. Yudhhibu. Ya-nya menunjukkan makna yang telah disebutkan tadi untuk ghaib. Yudhhibu. Ya. Fa'ilnya al-ma, air. Air itu menghilangkan ad-darana, kotoran. Kemudian idza jaa ahadukumul jumu'ata fala yuqimanna ahadan min maq'adihi thumma yaq'udu fi. Ini juga dalam hadis ya, sahih. Sahih Jami' disebutkan. Ya, apa artinya idza jaa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi al-jumu'ah, salat Jumat, fala yuqimanna ahadan, maka jangan sekali-kali dia membangunkan seseorang dari tempat duduknya. Sumayak udufi, kemudian dia duduki tempatnya. Di sini mana fil mubayi mabninya? Yuqimanna mabninya di atas apa? Fathah kenapa? Bersambung dengan nun taukid. Kalau yak'udu sumayak udufi, apa ini? Fil mubayi. Ya, marfu dengan apa? Dhammah. Kenapa? Ya, dia mu'rab. Tambah lagi ada iya-nya menunjukkan kepada wa'ib tadi. Ya, huwa. Contoh yang lain. Ya. La astasilanna as-su'ba au udrikal muna. Sungguh-sungguh saya akan jadikan segala macam kesulitan itu mudah. Ya, sampai saya mendapati cita-cita saya. Faman qadatil amal, karena yang namanya cita-cita tidak mungkin digapai illa lisabir, kecuali oleh orang yang sabar. Mana di sini? La astasilanna. Itu fi'il mudhari jadi istashala. Fi'il mudhari apa? Yastashilu, istaghfaro, yastaghfiru. Dikasih nun taukid, istashala, yastashilu, yastashilanna. Untuk ana berarti astashilanna, akan saya jadikan mudah kesulitan. Au udrika almuna, sampai saya menggapai cita-cita saya. Nah itu, mabni di atas apa? Fathah kenapa? Bersambung dengan nun taukid, faqilah di sini. Kalau udrika fil apa? Au udrika almuna. Fil apa? Udrika fi'il mudhari'. Ya. Kenapa awalnya hamzah udrika dan hamzah menunjukkan kepada saya, udrika atau saya menggapai almuna, cita-cita. Di sini dia mansub ya dengan fathah. Penasobnya apa? An yang ditakdirkan nanti insyaallah. Padahal bahasanya belum. Au udrika, adroka fi'il mudhari' apa? Yudriku untuk saya. Udriku kalau mansub jadi apa? Udrika. Gitu. Ya. Yes, silakan sebutkan ya, mana yang mu'rab dan mana yang mabni dari fi'il mudhari' yang ada pada kalam berikut ini yang saya bacakan. Ya. Qala ahadul wulati lil a'rabi. Salah seorang penguasa berkata kepada seorang badui yang hidup di pedalaman, yang kebanyakan mereka kurang ilmunya. Ma ahsabuka tadri kam tusalli fi kulli yawmin wa lailatin. Saya mengira bahwa engkau tidak tahu kam tusalli, ya berapa kali kamu salat dalam sehari semalam. Di sini apa? Ahsabuka, ma ahsabuka, fil apa ahsabu? Ahsabu arbamanya lagi. Awalnya hamzah mudhari karena apa? Ya mu'rab ya dengan dhamma ahsabu. Dari hasiba yahsabu untuk anak ahsabu. Awalnya ada hamzah, hamzah menunjukkan pada saya, ma ahsabuka. Saya tidak menduga bahwa kamu mengetahui ma ahsabuka ataupun ma ahsabuka. Kalau ahsabuka saya meyakini kamu, kalau ma ahsabuka saya tidak meyakini kamu itu mengetahui berapa sholat dalam sehari semalam. Ya. Tadri fil apa? Tadri ada awalnya tak tuh. Mubarak karena untuk anta ma ahsabuka. Saya yakin kau tidak tahu gitu loh. Ya. Tadri dari apa? Daro yadri. Untuk anta tadri. Kam tusolli. Tusolli fil apa? Tusolli. Mubarak. Ada taknya menunjukkan kepada mana yang telah disebutkan tadi. Dari sholat kan? Ya, dikasih tambahan ta dan kemudian taknya untuk mukhatab anta. Tusolli sholat. Yusolli anta. Tusolli. Faqala lahul a'rabi. Maka berkata kepada salah seorang penguasa ini. Si badui tadi berkata kepada penguasa ini. In anba'tuka bithalika ataja'alanna li'alaika mas'alatan. Ya. Faqala al-wali na'am. Faqala al-a'rabi inna salata arba'un wa arba'un. Thumma thalathun ba'dahunna arba'un. Thumma salatul fajri laha tudayya'u. Wah, lepat sini. Pinter ini. Faqala lahul a'rabi. Maka si badui ini ya, ternyata enggak sembarang badui. Enggak semua badui bodoh. Ya. Ada yang pintar juga. Si badui ini berkata kepada salah seorang penguasa tadi yang mengatakan, saya menduga kamu tidak tahu sholat itu berapa kali sehari semalam. Maka kata Arabinya, in anba'tuka bidzalik, kalau saya beritakan kepadamu tentang jumlah sholat-sholat wajib, ataja'alanna li 'alaika mas'alah, ya, apakah engkau akan menjadikan untukku, ya, ataja'alanna li 'alaika mas'alah, apakah boleh untuk saya jadikan atas kamu satu masalah, ya, kalau saya bisa mengabarkannya, ya. Maksudnya kalau saya bisa menjawabnya, boleh enggak saya meminta sesuatu darimu gitu. Ya, in anba'tuka bidzalik, kalau saya bisa memberitakan kepadamu tentang jumlah-jumlah salat wajib ini, apakah boleh? Ya. Ataja'alanna li 'alaika mas'alah, apakah engkau akan menjadikan untuk diriku kesempatan untuk meminta gitu. Boleh enggak saya minta sesuatu kalau saya bisa menjawabnya? Faqala na'am, kata penguasa tadi boleh. Faqala al-a'rabi, maka Arabi menjawab dengan syair. Jawabnya dengan syair. Innas salata arba'un wa arba'un. Sesungguhnya sholat itu 4-4. Berarti empat apa ini? Empat pertama? Duhur, asar. Thumma thalathun ba'dahunna arba'un. Kemudian yang berikutnya 3, maghrib. Setelahnya 4, apa? Insya. Thumma sholatul fajri la tudhayyi'u. Kemudian sholat fajri janganlah disia-siakan. Wah, kata penguasanya, shodaqta. Iya, engkau benar. Fasal. Ya. Qala kam faqara dhahrika. Qala la adri. Qala afatahkumanna bainan nas. Wa anta tajhalu hadha min nafsik. Ya. Kemudian katanya fasadaqta, kau benar. Fasal, silakan kau bertanya. Nah, sepertinya pertanyaannya bukan permintaan. Kalau saya bisa menjawab, bolehkah setelah ini saya bertanya, berbalik tanya kepadamu gitu. Ya, katanya kam faqara dhahrik. Nah, saya belum buka di kamu siapa ini faqara, ada ingat? Ya, jumlah tulangnya apa dalam apa punggungmu? Ana belum cek lagi, insyaallah dicek lagi nanti. Kam faqara dhahrik, baru baca sekarang. Ya, berapa jumlah faqara? Ya, mungkin tulang-tulang yang ada pada punggungmu. Maka dia menjawab, saya tidak tahu. Akhirnya kata Arabinya, afatahkumanna bainan nas wa anta tajhal hadza min nafsik? Apakah engkau hendak menghukumi manusia dalam kondisi engkau sendiri bodoh tentang keadaan kamu sendiri? Ya, berapa jumlah tulangnya enggak tahu, sudah nanya orang gitu. Tapi kita perlu cek lagi nih kafara. Ini juga baru baca. Ya. Ya. Ya, faqor. Apa yang sudah tahu belum? Faqor. Ya. Lu lihat kamus. Ya, kemudian soal berikutnya. Ayin al-af'al al-mabniyah fi ma ya'ti wa bayyin naw'a bina'i kullin minha. Tentukan fi'il-fi'il yang mabni berikut ini. Kemudian jelaskan macam bina masing-masingnya. La tamuddanna 'ainaika ila ma laysa laka. Mana yang mabni? La tamuddanna 'ainaika ila ma laysa laka. Itu tamuddanna. Mabni di atas apa? Fathah. Kenapa? Bergandengan dengan nun taukid. Nih. Jadi fi'il apa? Mudhari. Apa? Dengan la, lihat. Ukhruj la takhruj. Ya. Dia itu pada mahalnya jazm, ya kan? Mabni di atas apa? Fathah, tapi pada mahalnya jazm karena kemasukan la nahiyah. Ya kan? Seperti idhab la tadhhab, la tadhhabanna, jangan sekali-kali engkau pergi. Ya, ini rada sulit ya. Ya. Cukup dulu lah, insyaallah ya. Ya. Tapi intinya paham kan? Jadi yang penting mah intinya paham, tambahan mah ya enggak paham juga enggak apa-apa, paham ya alhamdulillah. Ya. Jadi intinya itu bahwasanya fi'il mudhari' adalah fi'il yang di awalnya ada satu dari empat huruf tambahan yang terkumpul pada ucapanmu anaitu atau naaitu juga boleh. Ya. Anaitu mana ya apa? Adraktu, saya menemui. Ya. Ada syaratnya tadi agar dihukumi fi'il mudhari yang ada ana itunya ini dengan fi'il mudhari. Yang pertama, agar huruf-huruf ini adalah huruf tambahan dari fi'il madhinya. Pada fi'il madhinya enggak ada. Kharaja jadi akhruju, dhahaba jadi azhabu atau nadhabu, yadhabu, tadhabu. Yang kedua, agar huruf-huruf yang empat ini masing-masing menunjukkan makna-makna yang telah disebutkan tadi. Hamzah untuk seorang pembicara, kata ganti orang pertama. Nun juga kata ganti orang pertama, hanya saja untuk dua orang atau lebih, atau satu orang yang membesarkan dirinya. Kalau awalnya ya, untuk menunjukkan kata ganti orang ketiga. Ghaib, satu, dua, atau lebih. Kata ta awalnya, ini bisa untuk kata ganti orang kedua. Demukhotob, satu, dua, tiga. Tadhabu, tadhabani, tadhabuna, dan seterusnya. Atau bisa juga untuk, apa? Ghaibah, ghaibah, seorang. Atau kata ganti orang ketiga untuk satu orang wanita. Seperti Fatimatu atau Hindun. Tadhabu. Ya. Kemudian hukumnya fi'il mudhari adalah marfu, selalu marfu. Ya. Marfu sudah kita lewatkan, ada yang dengan dhammah, ada yang dengan thubutu an-nun. Dhammah ada yang zahirah, ada yang apa? Muqaddarah. Sampai dia dimasuki oleh penasob, maka berubah hukumnya. Yang tadinya marfu menjadi apa? Mansub. Atau dimasuki penjazm, maka dia berubah menjadi apa? Majzum. Nanti insyaallah pada pembahasan berikutnya adalah penyebutan tentang penasob-penasob itu apa saja. Yang selama ini antum ketahui hanya apa? Lan saja ya. Ternyata banyak di sana penasob-penasobnya disebutkan oleh Ibnu Ajurum 10 penasob. Ya, teman-temannya apa? Ya. Nanti insyaallah pada kesempatan berikutnya bismillah. Subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.